الله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala masih diberikan kesempatan untuk bertalabul ilmi, untuk menuntut ilmu agama, yang mana kebanyakan umat manusia mereka terlalaikan dari menuntut ilmu agama mereka. Maka oleh karena itu hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita dimudahkan untuk berjalan, untuk menempuh suatu jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu syar'i. Dikarenakan ini adalah merupakan keutamaan yang sangat agung dan merupakan suatu jalan yang akan menghantarkan setiap dari kita ke jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka untuk bertalabul ilmi, menuntut ilmu agama, maka balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan mudahkan baginya jalannya menuju surga. Maka hal ini adalah merupakan bentuk perwujudan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu senantiasa semangat di dalam menghadiri majelis-majelis ilmu. Dan di sana terdapat sebuah hadis adanya anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua untuk memperhatikan lima perkara sebelum datangnya lima perkara. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, "Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal," bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Iqtanim khamsan qabla khamsin." Perhatikanlah oleh kalian lima perkara sebelum datangnya lima perkara. Syababaka qabla haramik. Perhatikanlah oleh kalian masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Wasihataka qabla saqamik. Dan perhatikanlah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Waghinaka qabla faqrik. Dan perhatikanlah masa kayamu, masa berkecukupanmu sebelum datang masa kefakiran pada dirimu. Waghinaka wa faragaka qabla syuglik. Dan perhatikanlah masa atau waktu luangmu sebelum datang masa sibukmu. Wa hayataka qabla mautik. Dan perhatikanlah masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Maka dalam rangka mengamalkan hadis ini untuk kita memperhatikan masa muda kita sebelum datang masa tua, dan juga memperhatikan, mempergunakan masa sehat kita sebelum datang masa sakit kita, serta memperhatikan kecukupan kita, kekayaan kita sebelum datang kefakiran pada kita, dan juga memperhatikan masa luang sebelum masa sibuknya, serta dalam rangka mengamalkan untuk kita memperhatikan, mempergunakan masa hidup kita di dunia ini sebelum datang kematian, maka hendaknya kita gunakan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan talabul ilmi adalah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yaitu di dalam menuntut ilmu, memahami ilmu, kemudian kita mengamalkannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Insyaallah pada kesempatan siang hari ini dalam rangka untuk mengisi kekosongan menggantikan jadwalnya beliau Al-Ustaz Ridwanul Bari hafizahullah, dikarenakan beliau sedang uzur. Beliau sedang sakit. Maka saya di sini insyaallah akan menggantikan beliau, memberikan nasihat atau faedah terutama untuk diri saya pribadi dan untuk seluruh kaum muslimin. Dan tema yang akan kita angkat pada pertemuan kali ini adalah berkaitan tentang suatu tanda bahwasanya seseorang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tema ini terambil dari sebuah hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Maka sekarang kita baca hadisnya. An Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Muawiyah, yaitu Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang dikehendaki dengannya suatu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yufaqihu fid-din, maka niscaya dia akan difahamkan di dalam urusan agamanya. Maka makna dari hadis ini, barang siapa seseorang dia dikehendaki suatu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia difahamkan, ya, bisa memahami tentang urusan-urusan agamanya, kaitannya dengan akidahnya, ibadahnya, kemudian muamalahnya, akhlak-akhlaknya, baik akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala ataupun terhadap nabinya dan juga kepada sesamanya. Maka inilah suatu tanda kebahagiaan yang hakiki yang diperoleh oleh seorang hamba, yaitu dia difahamkan, difaqihkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam urusan agamanya. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Maka di dalam hadis ini padanya terdapat keutamaan ilmu yang paling agung, keutamaan ilmu yang paling besar, dikarenakan di sana banyak sekali dari keutamaan-keutamaan ilmu. Namun di antara keutamaan ilmu yang terbesar, yang paling agung adalah yang terdapat di dalam hadis ini, yaitu apabila seseorang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala suatu kebaikan badannya, maka dia akan difaqihkan, akan difahamkan di dalam urusan agamanya. Dan diterangkan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah bahwasanya pada hadis tersebut, annal ilman nafi'a alamatun ala sa'adatil abdi wa anna Allah arada bihi khairan. Bahwasanya ilmu yang bermanfaat, ya, ilmu nafi', yaitu ilmu yang bermanfaat kaitannya dengan ilmu syar'i, adalah merupakan alamah, suatu tanda atas bahwasanya seorang hamba dia mendapatkan kebahagiaan yang hakiki dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Allah arada bihi khaira, dan bahwasanya Allah menginginkan kepadanya suatu kebaikan. Dan diterangkan oleh beliau Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan tentang makna hadis ini, ya, bahwasanya makna dari yufaqihhu ay yufahimhu. Makna dalam hadis, ya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala suatu kebaikan padanya, yufaqihhu. Apa makna yufaqihhu? Diterangkan oleh beliau rahimahullah, ayyufahimhu, yaitu dia diberikan pemahaman, ya, diberikan pemahaman untuk memahami perkara-perkara agamanya, ya. Dikarenakan tidak setiap insan, tidak setiap orang yang mengaku dirinya seorang muslim dia bisa memahami tentang urusan agamanya, kaitannya dengan perintah-perintah Allah ataupun larangan-larangannya. Maka makna dari yufaqihu adalah yufahimhu, yaitu dia difahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap urusan-urusan, perkara-perkara agamanya. Wa naqqara khairan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kata al-khair, ya, kata-kata khair dalam hadis tersebut dalam bentuk nakirah, ya. Tentu setiap dari kita yang sudah belajar bahasa Arab, ilmu nahwu atau ilmu sharaf, memahami kata nakirah. Nakirah adalah maknanya umum, ya. Dan di antara tanda nakirahnya adalah tanwin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangkan hadis ini, ya. Man yuridillahu bihi khairan, ya. Kata-kata al-khair dengan kata khairan dalam bentuk nakirah. Nah, tujuannya apa? Diterangkan oleh beliau rahimahullah, liyashmalal qalila wal kathir. Tujuannya adalah agar mencakup ya, kebaikan yang sedikit ataupun yang banyak. Jadi makna dari hadis tersebut tidak hanya kebaikan yang banyak yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun sekalipun kebaikan yang sedikit di dalam memahami urusan agama. Maka didatangkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam kata-kata al-khair dalam bentuk nakirah. Tujuannya adalah agar mencakup kebaikan yang sedikit ataupun yang banyak. Kemudian dijelaskan oleh beliau wa mafhumul hadis, dan makna yang bisa dipahami dari hadis ini ya, kata beliau anna man lam yatafaqqah fid din ay yata'allama qawaidal islam wa ma yattasilu biha minal furu'i faqad hurimal khair. Yang dipahami dari hadis ini, barang siapa yang dia tidak mampu ya, atau tidak mau memahami tentang urusan agamanya, kaitannya dengan kaidah-kaidah Islam ya, perkara-perkara prinsip dalam Islam ya, ataupun perkara-perkara yang merupakan furu', cabang-cabang dari syariat Islam, faqad hurimal khair, maka sungguh dia telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kebaikan ya. Jadi hendaknya kita berintrospeksi diri ya, hendaknya kita melihat, mengoreksi diri kita pribadi, apakah kita sudah memahami tentang urusan agama kita atau belum ya. Kalau ternyata kok kita belum paham tentang masalah toharoh kita ya, atau di dalam masalah sholat kita, puasa kita, zakat kita, dan perkara-perkara yang lain kaitannya dengan agama, maka hendaknya kita khawatir barangkali kita termasuk dari kalangan orang-orang yang diharamkan oleh Allah dari kebaikan. Lianna man lam ya'rif umura dinahu la yakunu faqihan, kata beliau rahimahullah, dikarenakan siapa saja yang dia tidak mengetahui, tidak memahami tentang perkara agamanya, la yakunu faqihan, dia tidak disebut seorang yang faqih, tidak disebut sebagai orang yang faham dalam urusan agamanya. Wala taliba fiqhin, dan dia juga tidak disebut sebagai penuntut ilmu ya. Nah, jadi ketika kita menjadi seorang talibul ilmi, ini merupakan kenikmatan yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, maka seseorang yang tidak memahami urusan agama ya, tidak senang menuntut ilmu atau mendengarkan ilmu, hendaknya dia khawatir ya. Karena dia tidak diinginkan oleh Allah suatu kebaikan, kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana ada perkataan dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu an. Beliau berkata terhadap sahabatnya, "Kun 'aliman aw muta'alliman aw mustami'an wala takunir rabi'a fatahlak." Jadilah engkau seorang yang alim, seorang yang mengetahui tentang ilmu agama ya. Ini yang pertama. Kalau engkau bisa menjadi seorang yang alim, ini yang paling utama ya. Au muta'alliman, atau kalau tidak bisa, jadilah engkau seorang yang muta'allim, seorang yang semangat di dalam menuntut ilmu ya. Menjadi talibu ilmin, seorang penuntut ilmu. Au mustami'an, atau seandainya engkau tidak menjadi seorang penuntut ilmu, hendaknya engkau menjadi orang yang suka mendengarkan tentang ilmu agama ya. Mendengarkan faedah-faedah tentang agama Islam ini. Wala takunir rabi'a, dan janganlah engkau menjadi orang yang keempat. Tidak seorang alim ya, tidak menjadi orang yang mengetahui tentang ilmu ya, kaitannya dengan agama kita. tidak menjadi seorang muta'allim atau talibul ilmi, tidak menjadi seorang yang mustami, suka mendengarkan ilmu agama, malah menjadi orang yang keempat, orang yang tidak disifati dengan yang tiga tadi, fatahlak atau fatuhlik, maka engkau akan menjadi binasa. Dikarenakan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat itu berporos, berdasarkan dengan ilmu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam firman-Nya, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Maka ketahuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi dengan benar illallah, kecuali siapa? Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan yang pertama kali untuk mengetahui, untuk mengilmui. Nah, maka menunjukkan bahwasanya menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Terlebih lagi kaitannya dengan perkara akidah atau tauhid, yang mana suatu ibadah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila disertai dengan tauhid yang benar, akidah yang benar. Kemudian kata Allah selanjutnya, wastaghfir li dzambik. Kemudian setelah engkau mengilmui bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah, maka kemudian beramalah, wastaghfir, minta ampunlah engkau, li dzambik, atas dosa-dosamu. Al-istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah merupakan apa? Amalan. Allah di sini mendahulukan perintah untuk menuntut ilmu terlebih dahulu, kemudian setelahnya baru beramal. Maka hendaknya kita mendasari amalan-amalan kita dengan ilmu, sehingga di sana Al-Imam Bukhari rahimahullah membuat suatu bab dengan judul Al-ilmu qoblal qawli wal amal. Ilmu itu lebih didahulukan daripada apa? Berucap dan beramal. Maka ini menunjukkan betapa pentingnya, betapa butuhnya kita terhadap ilmu. Maka tidak boleh bagi kita untuk bermudah-mudahan atau bermalas-malasan di dalam menuntut ilmu dan menghadiri majelis ilmu. Kemudian kata beliau, rahimahullah, fayasihu an yusofa bi annahu ma urida bihil khair. Maka orang-orang yang disifati, dengan orang-orang yang diharamkan darinya kebaikan oleh Allah, yaitu orang-orang yang tidak mau memahami urusan agamanya, maka dia benar untuk disifati annahu ma urida bihil khair, bahwasanya dia tidak dikehendaki suatu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi dzalika bayanun zahirun li fadlil ulama. Maka di dalam hadis tersebut, padanya terdapat penjelasan yang sangat nampak, yang sangat jelas, li fadlil ulama ala sa'irin nas, atas keutamaan para ulama dibandingkan dengan seluruh umat manusia. Dikarenakan seorang ulama, dia akan menjelaskan tentang urusan agama, bisa menerangi kebodohan, berbeda dengan orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Maka di dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang keutamaan ilmu dan orang yang berilmu dibandingkan dengan orang-orang yang tidak berilmu yang lainnya. Wali fadli tafaqquhi fid din ala sa'iril ulum. Dan padanya juga terdapat penjelasan yang jelas tentang keutamaan mempelajari urusan-urusan agama, ilmu-ilmu agama dibandingkan dengan mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya. Baik itu ilmu kedokteran, ilmu tentang pertanian, peternakan, dan juga ilmu-ilmu yang lainnya. Maka hendaknya kita lebih mendahulukan untuk menuntut ilmu agama kita dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'a wa barakallahu fikum. Mempelajari ilmu agama, maka ini perkara yang sangat luas, ya. Merupakan perkara yang sangat luas. Yashmal al-fiqh fi usulil iman, mencakup, ya, mempelajari, memahami kaitannya dengan prinsip-prinsip keimanan. Wa syara'i al-islam wal ahkam, dan juga mencakup memahami tentang syariat-syariat Islam dan juga hukum-hukum yang berkaitan dengan Islam. Wa haqa'iqil ihsan, dan juga mencakup memahami, mempelajari tentang hakikat yang namanya dari ihsan, ya. Fa innad-dina yashmalu ats-tsalatsata kullaha. Kenapa demikian? Bertafaqquh fid-din, mempelajari ilmu agama itu mencakup tentang mempelajari usul-usul keimanan, ya. Mencakup juga tentang mempelajari syariat-syariat Islam dan hukum-hukumnya, serta mempelajari tentang hakikat dari ihsan. Dikarenakan agama itu adalah mencakup dari seluruh tiga perkara tersebut, tentang iman, Islam, dan ihsan. Dan tiga perkara ini disebutkan oleh para ulama adalah merupakan maratib ad-din, tingkatan-tingkatan di dalam agama Islam ini, ya. Yang pertama al-Islam, kemudian al-iman, dan al-ihsan. Mana tingkatan yang paling tinggi dari ketiga tingkatan ini? Tingkatan yang tertingginya adalah al-ihsan, ya. Kemudian yang kedua adalah al-iman, kemudian yang paling rendahnya adalah Islam, ya. Dikarenakan seorang yang muslim yang beragama Islam belum tentu dia seorang yang mukmin, ya. Belum tentu seorang yang mukmin dengan keimanan yang benar. Tetapi seorang yang mukmin pasti dia muslim, ya. Seorang yang mukmin pasti dia beragama Islam, ya. Dan belum tentu seorang yang mukmin dia disebut muhsin. Seorang yang beragama Islam ini dengan ihsan, ya. Apa makna ihsan? Nanti akan diterangkan, ya. Namun seorang yang ihsan, yang muhsin, dia pasti muslim dan mukmin, ya. Maka inilah maratibuddin, tiga tentang tingkatan-tingkatan apa? Agama. Al-Islam, wal-iman, wal-ihsan. Tingkatan yang tertingginya adalah ihsan, kemudian iman, kemudian yang terakhir adalah al-Islam. Kemudian diterangkan oleh beliau Asy-Syaikh Naam Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah, bahwasanya tiga perkara ini tentang maratib ad-din, ya, telah disebutkan di dalam sebuah hadis yang hadisnya lumayan panjang, ya, hadisnya cukup panjang, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu an, ya. Dan juga disebut hadis Jibril, ya. Nah, dikarenakan padanya, nah, berisi tentang kisah, ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bermajelis, sedang duduk-duduk dengan para sahabatnya, ya, tiba-tiba datanglah seseorang yang berpakaian sangat putih, kemudian berambut sangat hitam, ya, dan tidak ada padanya bekas-bekas dari safar. Namun seluruh orang yang hadir pada saat itu tidak ada yang mengenalnya, ya. Nah, biasanya kalau, ya, orang yang ada di tempat tersebut tidak mengenal seseorang yang baru datang, bisa jadi dia adalah musafir, ya. Namun ketika itu seorang yang datang ini memakai pakaian yang sangat putih, berambut sangat hitam pekat, dan tidak ada padanya bekas-bekas safar. Kemudian datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk persis di hadapan beliau sallallahu alaihi wasallam, menanyakan tentang tiga perkara. Yang mana tiga perkara ini adalah maratib ad-din, tiga tingkatan di dalam agama, ya. Tentang Islam, iman, dan ihsan. Nah, kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang apa itu Islam, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, tentang arkanul Islam, rukun-rukun Islam, yang mana jumlahnya ada 5, ya. Kemudian ketika beliau ditanya tentang al-iman, maka beliau menjawab dengan arkanul iman. Beliau menjawabnya dengan menyebutkan tentang rukun-rukun keimanan, ya, prinsip-prinsip keimanan yang jumlahnya ada berapa? Ada 6. Kemudian ketika beliau ditanya tentang permasalahan ihsan, apa makna ihsan? Maka beliau menjawab, ya, anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ka'annaka tarahu. Ya, ka'annaka maknanya apa? Seakan-akan engkau, ya. Tarahu. Ya, beribadahlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya. Ya. Apakah mampu ketika kita masih hidup di dunia ini untuk melihat Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya tidak akan mampu, ya. Sekalipun nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun rasulnya ketika masih hidup di dunia ini, ya, tidak mungkin untuk mampu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya, ya. Nah, kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, fa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Maka jika engkau tidak mampu untuk melihatnya, maka sungguhnya dia melihatmu. Allah Subhanahu wa taala itu melihat kita ketika kita sedang beribadah. Inilah makna dari ihsan, ya. Terkadang kita lalai dari perkara ini. Terkadang ketika kita beribadah kepada Allah, ya, terkadang masih terjangkiti dengan yang namanya riya atau sum'ah, ya. Terkadang kita lupa kalau kita itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka suatu amalan, suatu ibadah yang padanya masih terdapat kotoran-kotoran kesyirikan, sekalipun itu kesyirikan yang kecil, ya, berupa riya atau sum'ah, maka amalan tersebut, ibadah tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka betapa, ya, pentingnya perkara ini. Hendaknya kita ketika beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita beribadah, kita bisa dengan khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, dan kita kalau tidak mampu untuk melihatnya, memang itu yang terjadi, maka kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat gerak-gerik kita. Baik ketika kita berdiri, ketika ruku, ketika sujud, ya. Ataupun ketika kita beribadah dengan berbaring, ya. Allah melihatnya, ya. Maka dengannya seseorang bisa akan mencapai pada tingkatan al-ihsan. Kemudian kata beliau rahimahullah, fayadkhulu fi dzalika at-tafaqquhu fil aqaidi. Nah, maka masuk pula di dalam makna hadis ini, hadis yang tadi kita baca, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala suatu kebaikan, baik itu kebaikan yang sedikit ataupun yang banyak, maka dia akan difaqihkan, akan difahamkan di dalam urusan agamanya, ya. Maka masuk di dalam hadis tersebut at-tafaqquhu fil aqaid, yaitu bertafaqquh, memahami, mempelajari perkara-perkara yang kaitannya dengan akidah, ya. Wa ma'rifatu madzhabis salafi fiha, dan mencakup pula tentang pengetahuan kita terhadap, ya, madhabnya, ya, keyakinannya para salafus soleh dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya. Wa tahaqququ bihi zahiran, sehingga dengannya kita bisa mewujudkan, merealisasikan, ya, keyakinan atau akidah mereka, baik secara zahir, secara nampak, ataupun secara batinan, tersembunyi. Ya. Nah, dan kita tidak mungkin untuk bisa mengikuti, ya, mengetahui akidah-akidah para salafus soleh, akidah ahlu sunnah wal jamaah, kecuali dengan apa? Bertafaqquh, ya, mempelajarinya, menuntutnya. Ya. Maka ini merupakan perkara yang sangat sangat penting. Ya. Kita mempelajarinya, ya, dalam rangka untuk mengamalkannya. Ya. Kemudian, wa ma'rifatu madhhabi al-mukhallifin, dan masuk dalam hadis ini, ya, padanya untuk kita mengetahui, ya, tentang madhab atau keyakinan-keyakinan dari kelompok-kelompok yang menyimpang. Dalam rangka untuk apa? Apakah untuk kita mengikutinya? Atau untuk meninggalkannya? Jawabannya untuk kita meninggalkannya. Untuk kita menjauhinya. Ya. Jadi jangan sampai kita beranggapan yang dipelajari di dalam mempelajari tentang akidah ahlu sunnah wal jamaah hanya yang berkaitan dengan mereka saja. Tidak mempelajari tentang keyakinan atau madhabnya orang-orang yang menyimpang. Ya. Kita juga diperintahkan untuk mengetahui yang demikian itu. Dalam rangka untuk kita mengetahuinya, kemudian kita tinggalkan. Kita jauhi. Dikarenakan kita khawatir, kalau kita tidak mengetahui tentang akidah-akidah mereka, akidah kelompok-kelompok yang sesat, yang menyimpang, kita akan terjatuh ke dalamnya. Ya. Secara tidak sadar, ternyata kita sudah masuk ke dalam kelompok tersebut dan mengikutinya. Ya. Nah, sebagaimana di sana ada perkataan, ya, perkataan syair, araftu syarra la li syarri, walakin litawaqihi, wa man lam ya'rifi syarra yaqafih. Nah, aku mengetahui tentang kejelekan, ya, perkara-perkara yang terlarang, la li syarra, bukan dalam rangka untuk apa? Menjalankan kejelekan. Nah, walakin litawaqih, akan tapi tujuannya apa? Agar aku menjaga diri agar tidak terjatuh kepadanya. Wa man lam ya'rifis syarr yaqa' fih, dikarenakan seseorang yang tidak mengetahui tentang kejelekan, ya, bisa jadi dia akan terjerumus kepadanya, ya. Maka mengetahui tentang perkara yang menyimpang, perkara yang jelek, ini juga dibutuhkan oleh kaum muslimin dalam rangka untuk berhati-hati meninggalkannya. Sebagaimana kita mengetahui, mempelajari tentang tauhid, kita juga diperintahkan untuk mengetahui, mempelajari tentang kesyirikan, ya, dalam rangka untuk berjaga-jaga, ya, membuat tameng pada diri-diri kita agar kita tidak terjerumus ke dalamnya. Wa bayanu mukhalifatihi lil kitabi wa sunnah, ya. Dan juga kita mempelajari tentang penjelasan-penjelasan, ya, bahwasanya kelompok-kelompok mereka, orang-orang yang sesat, itu menyelisihi terhadap apa? Al-Quran dan sunnah, ya. Yang dengannya kita tidak pantas untuk mengikuti kelompok-kelompok yang sesat tersebut. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullahu jami'a wa barakallahu fikum. Kemudian disebutkan pula bahwasanya hadis ini masuk padanya ilmu fikhi usulihi wa furu'ihi, ya, mencakup tentang pengetahuan kaitannya dengan usul-usul, ya, prinsip-prinsip, ya, kaitannya dengan agama ini, ya, dan juga yang merupakan furu', cabang-cabangnya, ya. Ahkamul ibadat, yaitu yang berkaitan dengan hukum-hukum peribadatan, tentang sholat, zakat, puasa, haji, ya, bermuamalah, ya, wal muamalat, ya, dan yang kaitannya dengan muamalah, ya, muamalah, ya, bainal abdi wa rabbih, ya, hubungan antara hamba dengan Rabbnya, au muamalah bainal abdi wa nabiyyih, ya, muamalah antara nabi antara seorang hamba dengan nabinya, nah, au muamalah bainal abdi wa ghairihi, atau kaitannya dengan muamalah hubungan antara seorang hamba dengan yang lainnya. Seluruh dari permasalahan ini telah dijelaskan di dalam syariat Islam, ya. Nah, ketika meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama ini telah sempurna, ya. Sudah tidak butuh tambahan dan tidak perlu untuk dikurangi, ya. Jadi apa saja yang itu merupakan kebaikan, itu telah diajarkan oleh Rasulullah dan diperintahkan. Apa saja yang merupakan kejelekan, ya, perkara-perkara yang dilarang, sudah dijelaskan oleh Rasulullah dan diperingatkan darinya kepada umatnya, ya. Maka betapa pentingnya kita terhadap ilmu syariat ini, ya. Sehingga dikatakan oleh Al-Imamu Ahmad rahimahullah, ya, beliau mengatakan, "An-nasu yahtajuna ilal ilmi akfar min hajatihim ilal ta'ami wa syarab." Kebutuhan umat manusia, ya, terhadap ilmu itu akfar, lebih besar, ya, lebih agung, ya, dibandingkan kebutuhan seseorang, ya, atau umat manusia kepada makanan dan minuman. Apa alasannya? Kata beliau rahimahullah yang selanjutnya, li'annahu yahtajuna ilaiha marratan aw marrataini fil yaum. Dikarenakan yang namanya manusia, ya, kebutuhan mereka terhadap makan dan minum itu bisa terpenuhi dalam satu hari cukup dengan sekali atau dua kali makan, atau mungkin bisa tambah tiga kali, ya. Kalau seseorang berpuasa sehari cukup makan sekali, ya. Nah, ketika dia tidak bersahur, makan ketika buka cukup, dia masih bisa hidup, atau mungkin dua kali atau mungkin tiga kali, ya. Nah, namun yahtajuna ilal ilmi adadal anfas, kebutuhan umat manusia terhadap ilmu ini selama dia masih bernafas, ya. Maka sangat luas yang namanya ilmu, ya. Diibaratkan oleh para ulama, ilmu itu bagaikan lautan, ya. Dan ilmu yang bisa kita ambil itu qalil, sangat sedikit. Bagaikan tangan atau jari yang dicelupkan ke dalam lautan, kemudian kita ambil, ya. Yang terbawa airnya itu ilmu yang bisa kita peroleh, ya. Jadi ilmu itu apa? Amiq, sangat dalam, sangat luas lautannya, ya. Dan tidaklah seorang hamba diberikan ilmu illa qalila, kecuali apa? Hanya sedikit. Dan setiap orang yang berilmu, di atasnya masih ada yang lebih alim, lebih berilmu lagi, ya. Maka ketika kita sudah menuntut ilmu, kemudian diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa memahami tentang urusan agama, ya. Kita tidak boleh apa? Ujub, tidak boleh sombong, bangga diri, ya. Dikarenakan setiap orang yang berilmu, masih ada orang yang lebih alim, masih ada orang yang lebih berilmu di atasnya dia, ya. Dan tidaklah Allah berikan suatu ilmu kepada seorang hamba melainkan apa? Sedikit, ya. Tidak mungkin ketika seseorang hidup di dunia, ya, mencurahkan seluruh umurnya, seluruh kemampuannya, waktunya untuk menuntut ilmu, ilmu itu bisa terperoleh seluruhnya, ya. Nah, maka hendaknya kita ketika hendak belajar, kita lihat yang terpenting terlebih dahulu, kemudian yang penting-penting berikutnya, ya. Kita ambil al-aham fal-aham, yang paling terpenting, yang paling terpenting terlebih dahulu, kemudian yang penting-penting berikutnya, ya. Dikarenakan yang namanya ilmu itu sangatlah luas, ya. Dan kita diperintahkan untuk mempelajari ilmu-ilmu yang ada dari syariat Islam ini. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa dakhala fi dzalik At-tafaqquhu bihaqa'iqil iman wa ma'rifatu as-sayri was-suluki ila Allah al-muwafaqati lima dalla 'alaihi al-kitab wa sunnah. Dan masuk dalam pembahasan hadis ini pula, yaitu bertafaqquh, memahami, mempelajari tentang hakikat-hakikat keimanan, dan juga mengetahui tentang jalan, ya, jalan-jalan yang dengannya bisa menyampaikan diri-diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang harus dengannya, jalan-jalan tersebut harus sesuai dengan apa-apa yang ditunjukkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya. Jadi ketika kita akan menempuh suatu jalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalan-amalan yang kita kerjakan itu harus muwafaqah, sesuai dengan apa-apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Karena seseorang yang beramal, sekalipun dia ikhlas lillahi ta'ala, namun amalannya tidak mencocoki, tidak sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah, tidak sesuai dengan yang disunahkan, yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalan sebesar apapun itu akan tertolak, ya. Nah, dan kita harus meyakini, ya. Nah, sebagaimana telah diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, nah, dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa rad." Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, ya, maka amalan tersebut tertolak. Dan di dalam riwayat yang lain, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun." Barang siapa yang ahdatha, membuat, ya, perkara-perkara yang baru, nah, di dalam urusan kami ini, yaitu di dalam agama Islam, ya, yang tidak ada perintahnya dari kami, tidak ada contohnya dari kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuwa rad. Makna dari rad adalah mardud. Maka amalan tersebut tertolak, ya. Maka hendaknya sebelum kita beramal, kita lihat terlebih dahulu, ya. Nah, tentang keikhlasan kita dan juga kaitannya dengan, nah, amalan kita yang akan kita kerjakan. Apakah amalan tersebut ada contohnya dari Rasul, ada salafnya dari para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Kalau memang disebutkan dalilnya dari Al-Quran ataupun Sunnah, nah, atau perbuatan para sahabat, ya, maka kita laksanakan. Namun ketika kita sudah ikhlas di ta'ala mau beramal, melihat dalilnya kok tidak ada, tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, bahkan itu terlarang, maka hendaknya kita tinggalkan, ya. Jangan kita bersenang-senang dengan melakukan amal yang banyak namun tidak mencocoki dengan sunnah Rasulullah SAW, karena amalan tersebut sia-sia, tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, wa kadzalika yadkhulu fi hadza ta'allumu jami'al wasaili al-mu'inati 'alal fiqhi fid din ka ulumil arabiyyah bi anwa'iha. Dan demikian pula masuk di dalam makna hadis ini, ya, adanya anjuran untuk mempelajari tentang perkara-perkara yang menjadi wasilah, ya, menjadi sarana yang dengannya menyampaikan untuk bisa memahami agama Islam ini, ya. Dan di antara wasilah, nah, ilmu yang merupakan alat untuk bisa memahami Al-Quran dan As-Sunnah, memahami agama Islam ini, dicontohkan oleh beliau rahimahullah, ka ulumil arabiyyah bi anwa'iha, sebagaimana mempelajari tentang ilmu-ilmu bahasa Arab, baik itu kaitannya dengan nahwu, sorof, ya, dan yang lainnya. Nah, dikarenakan ilmu bahasa Arab itu bermacam-macam, ya. Jadi ketika kita belajar bahasa Arab, ya, kita merasa ini merupakan perkara ibadah, perkara yang diperintahkan, ya. Dan di sana ada kaidah al-wasail laha hukmul maqasid. Perkara-perkara yang merupakan wasilah yang bisa menghantarkan kepada suatu perkara, maka dia dihukumi dengan tujuannya. Ya. Kalau kita memahami Al-Quran dan As-Sunnah merupakan perkara yang dituntut, perkara yang wajib, ya, berarti mempelajari alatnya juga bisa jadi wajib. Ya. Nah, berarti kita tidak boleh bermudah-mudahan. Ya. Sekalipun kita sudah tua, ya, sudah berumur, sudah dewasa, sudah punya anak yang banyak, maka ketika kita masih diberikan kesehatan, kemampuan, ya, untuk belajar, berpikir, memahami, hendaknya tidak mengapa bagi kita untuk mempelajari bahasa Arab. Durusul lughah, ya, kitab nahwu, kitab sharaf, ya, yang dengannya akan bermanfaat bagi kita semua. Kemudian, faman aradallahu bihi khairan faqahahu fi hadhil umur wa waffaqahu laha. Maka barang siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala khairan, suatu kebaikan ada padanya, maka Allah akan memahamkan dia, memfaqihkan dia di dalam urusan agamanya. Wa waffaqa laha, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik, ya, kepadanya untuk mendalami ilmu-ilmu tersebut. Ya, diberikan kemudahan untuk belajar, ya, mendalami ilmu agama dan mengamalkannya. Kemudian, wadalla mafhumul hadis ala anna man a'rada an hadhil ulum bil kulliyah fa innallaha lam yurid bihi khairan. Dan makna yang terkandung di dalam hadis ini juga bahwasanya, ya, siapa saja yang dia a'rada, yaitu berpaling an hadhil ulum, dari ilmu-ilmu ini yang telah disebutkan tadi, kaitannya dengan akidah, ya, kemudian muamalah, prinsip-prinsip keimanan, ya, atau hukum-hukum Islam, syariat Islam, ya, atau bahasa Arab dan yang lainnya, barang siapa yang berpaling dari ilmu-ilmu ini seluruhnya, fa innallaha lam yurid bihi khairan, maka sesungguhnya dia tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala suatu kebaikan atau kebahagiaan. Lihirmanihi al-asbab allati tunalu bihal khairat, dikarenakan dia terhalangi, ya, dari perkara-perkara yang dengannya akan diperoleh kebaikan-kebaikan yang banyak, ya. Wa tuksabu biha as-sa'adah, dan dengannya akan diperoleh kebahagiaan, baik itu di dunia maupun di akhirat, ya. Maka, ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi penyemangat bagi kita, pendorong bagi kita di dalam menuntut ilmu, ya, sehingga kita bisa beristiqomah, bersemangat di dalam menghadiri majelis-majelis ilmu atau mendengarkan ilmu. Wallahu ta'ala a'lam bisawab wa barakallahu fikum. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini, ya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan apabila ada kekeliruan dan kesalahannya, saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.